kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Lagi dalam program Kalam di rubrik Menjadi Pembela Islam, dan masih pada narasumber yang sama yaitu Ustaz Rahmat Kurnia. Tema yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ketegaran mampu menggagalkan makar musuh. Dan bagi sahabat dakwah yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Caranya, bagi sahabat dakwah yang menggunakan aplikasi WhatsApp, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856-9817-246. Sekali lagi, bagi sahabat dakwah yang menggunakan aplikasi WhatsApp, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856-9817-246. Baik, saat kita lanjutkan lagi. Seorang wanita pemilik khobab itu mengambil besi yang menyala dan meletakkannya di atas kepala khobab. Lalu mereka ramai-ramai meniupnya. Kemudian kita tahu khobab pun menggeliat karena sakit yang pedih. Lalu Rasulullah SAW bertemu dengan khobab, hati beliau pun menyayanginya. Namun tak ada yang bisa beliau miliki pada waktu itu. Beliau hanya meneguhkan khobab dengan doa, "Ya Allah, tolonglah khobab." Dan khobab pun tegar di dalam menghadapi ancaman itu. Banyak lagi contoh-contoh lain yang ringkasnya adalah di dalam menghadapi ancaman apapun, ya, maka seorang pengemban dakwah dia perlu tegar, perlu sabat, karena dengan sabat maka musuh Islam akan berputus asa. Sementara orang mukmin tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ayat 87 jelas sekali. Innahu la yai'asu min rahillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Yusuf ayat 87. Begitu juga dalam surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illadhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi ketika kita ini tegar di dalam kebenaran, maka orang-orang kafir, orang-orang yang sesat keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah tidak bisa lagi menghadapi kita, ya, dan makar mereka akan hancur berantakan. Ah, gitu kira-kira ya terkait dengan ketegaran ini. Gitu. Ya. Baik, Ustaz. Tadi menarik juga Ustaz ya, kalau seandainya kita memiliki sifat tegar ini, insya Allah dalam arti singkatnya mungkin tahan banting seperti itu, Ustaz. Dan saya yakin juga sahabat dakwah juga menginginkan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, gimana cara melatih ketika seperti itu, Ustaz? Iya, caranya lakukan saja yang tadi. Ya, gitu. Jadi lakukan saja di dalam bersikap dan berkeyakinan, kita yakin atas apa yang kita perjuangkan. Dalam sikap dan keyakinan, kita yakin atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang, dan kita juga bersikap dan berkeyakinan bahwa taat itu adalah jalan datangnya pertolongan. Ketika ada godaan, ketika ada cobaan, hadapi dengan tetap di dalam ketaatan, karena kita yakin godaan dan cobaan itu adalah sunnatullah bagi orang-orang yang hidup, apalagi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ancaman, hadapi dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena sejarah menunjukkan mulai dari para nabi, rasul, para ulama dan sebagainya, justru ancaman itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali kemenangan. Gitu. Dan ancaman yang paling besar kan kematian. Padahal mati itu ya bisa datang kapan saja, sekalipun kita sedang berada dalam benteng yang kokoh, itu pasti akan datang. Gitu. Nah, jadi caranya lakukan saja itu, insya Allah ketegaran ashabat itu akan kita miliki. Ya, baik. Baik, Ustaz, sepertinya kita harus jeda sejenak lagi. Sahabat dakwah, tetaplah bersama kami di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin khuah menginspirasi syariah dan khilafah. Stay tuned di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, inspirasi syariah dan khilafah. Tak dapat dijual beli,